Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد حاضرين رحمكم الله وأرباب السريان يوم الدين pada kesempatan ini insyaallah kita lanjutkan penjelasan surat Al-Lail. Al-Lail. Al-Lail idza yasha. Surat Al-Lail yang artinya malam, ya. Adalah salah satu surat Makkiyah juga yang turun di fase Makkah sebelum hijrah Nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wallayli idza yaghsha. Wallayli, dan demi waktu malam. Idza yaghsha, apabila yaghsha menutupi, yakni menutupi dengan kegelapannya sehingga siang tertutupi dengan malam. Ya. Ya'umul khalqa bidhalamihi. Menutupi makhluk-makhluk dengan kegelapannya. Seperti yang sering kita telah sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan apa yang Allah kehendaki dari makhluk-makhluknya, termasuk dengan waktu. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu malam, di mana di malam itu ya tentu bagi makhluk sangat penting, ya, malam, karena malam menjadi saat mereka beristirahat dari kelelahan, keletihan di siang harinya, untuk kemudian di esok hari mereka bisa kembali beraktivitas. Begitu pula waktu malam merupakan waktu untuk ibadah, mengambil sebagian waktu malam untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin dengan sholat, mungkin dengan baca Quran, mungkin dengan berdoa dan amalan-amalan yang memungkinkan. Wanahari idza tajalla, dan demi siang, nahar siang, idza apabila tajalla menjadi terang, ya, terang bagi makhluk, ya, di mana sebelumnya gelap, lalu kegelapan malam itu tersingkap. Kemudian muncullah matahari, menerangi dengan sinarnya. Kemudian disitulah manusia kembali beraktivitas. Apakah untuk hal yang sifatnya duniawi atau yang sifatnya ukhrawi, bekerja dari ma'isyah atau talabul ilmi, belajar ya, ajar dan lain-lain dari aktivitas-aktivitas hamba. Wa ma khalaqa dzakara wal unsa, dan ma khalaqa dzakara wa ma khalaqa dzakara wal unsa, demi penciptaan laki-laki dan wanita. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan penciptaannya terhadap laki-laki dan wanita. Ini juga menunjukkan pentingnya keberadaan jenis laki-laki maupun wanita, dalam hal ini mencakup manusia maupun makhluk-makhluk seperti hewan-hewan, ya, di mana keberadaan mereka yang berpasangan ini menjadi sebab utama mereka berketurunan, di mana Allah Azza wa Jalla ketika menghendaki makhluknya ini untuk terus ada, ya, manusia terutama, ya, manusia Allah kehendaki untuk terus ada sampai akhir dunia ini, maka Allah Azza wa Jalla ciptakan mereka berpasangan laki-laki dan wanita sehingga keberadaan mereka terus berlanjut. Begitu pula sebagian hewan-hewan yang Allah kehendaki demikian. Nah, artinya bahwa ini salah satu hikmah Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya berpasang-pasang. Ya. Wa ma khalaqa dzakara wal unsa inna sa'yakum lashatta. Inna, sesungguhnya sa'yakum, amal perbuatan kalian, lashatta, sungguh bermacam-macam, beraneka ragam. Jadi setelah Allah SWT bersumpah dengan, ya, waktu malam, waktu siang, kemudian manusia. Nah, di situ kalau kita perhatikan, ya kan, manusia, laki-laki, perempuan, yang mereka itu diberi beban hukum oleh Allah Subhanahu wa taala, syariat untuk mereka amalkan, dan Allah Subhanahu wa taala sediakan waktu siang malam. Untuk apa siang dan malam itu? Untuk berbuat, untuk beramal. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya menjelaskan, sungguh amal-amal kalian itu lasyatta, sangat beraneka ragam. Manusia dalam berbuat, bekerja, beramal, terutama di sini misal ibadah-ibadah, ya, amal ibadah mereka sangat bermacam-macam, beraneka ragam. Dari sisi sedikitnya, banyaknya, kecilnya, besarnya, kemudian keragaman amal itu, ada yang sholat, puasa, zakat, dan lain-lain. Dan termasuk keberagaman dalam apa? Niatnya. Ada yang niatnya ikhlas, ada yang kurang ikhlas, ada yang tidak ikhlas. Jadi betul-betul amal manusia itu sangat beraneka ragam. Ini yang jelas amal kaitannya sama agama. Bagaimana dengan amal yang kaitannya sama dunia, yang lebih beraneka ragam lagi. Ya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan di ayat berikutnya, fa amman a'ta wattaqa. Nah, ini perincian amal tadi beraneka ragam itu bagaimana? Seperti tadi, macam-macam keanekaragamannya, tapi di sini paling tidaknya kita menyoroti orang yang beramal dan amal baik, ikhlas, bertakwa kepada Allah. Kemudian nanti ada orang yang beramal, amal tidak baik, ya, tidak ikhlas, tidak bertakwa kepada Allah. Masing-masing dari perbedaan amal itu ada konsekuensinya, ada buahnya. Adapun yang pertama, fa'amma man a'ta wattaqa. Ada adapun orang yang a'ta, memberi, wattaqa dan bertakwa. Ini golongan pertama ya, a'ta wattaqa. A'ta itu artinya memberi. Memberi di sini artinya amal-amal yang itu adalah punya nilai ibadah. Memberi zakat, memberi nafkah, memberi sedekah, memberi infak dalam kebaikan, ya. Memberi kafarah kalau dia memang punya kewajiban membayar kafarah. Kemudian memberi yakni dengan tenaga, dengan amal, mungkin tidak berupa harta benda tapi dengan amalan. Seperti apa ya? Salat. Salat itu kan juga mengorbankan ya, mengorbankan tenaga. Ya. Puasa, kemudian mungkin haji dan lain-lain. Ya. Atau amal-amal yang lain lagi. Jadi atau di sini bersifat umum, baik memberi dalam arti harta benda atau memberi berupa tenaga berkorban untuk beramal saleh, ya, atau dua-duanya sekaligus. Ya, seperti haji tadi kita contohkan, itu ada harta bendanya, ada tenaganya. Ya. Nah, ini adapun orang yang memberi, wattaqa dan bertakwa. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini diwujudkan dengan apa? Menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertakwa kepada Allah, menjauhi larangan-larangan yang Allah larang. Menjauhi yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala apapun bentuknya. Ya. Kemudian wasaddaqa bil husna. Berikutnya, amal berikutnya yang dilakukannya adalah saddaqa bil husna. Saddaqa artinya membenarkan, ya, mempercayai. Bil husna terhadap al husna. Al husna itu secara makna ya kebaikan. Tapi apa yang dimaksud dengan kebaikan di sini? Al husna itu yang sangat baik, paling baik. Maksudnya adalah dengan la ilaha illallah, percaya dengan la ilaha illallah. Di sini dalam tafsir diartikan saddaqa bila ilaha illallah wa madallat alaihi min jami'il aqaid ad-diniyah wa ma tarattab 'alaiha min al-jazaa'il ukhrawi. Jadi membenarkan atau mempercayai, beriman dengan la ilaha illallah, beriman dengan kandungan makna tersebut, ya, dan beriman dengan apa akibat bagi orang yang percaya dengan akibat dengan kalimat tersebut, ya. Nah, jadi ini yang paling inti justru saddaqa bil husna, membenarkan terhadap al husna, yaitu yang terbaik, yaitu maksudnya la ilaha illallah. Nah, bagi orang yang seperti ini, fasanu yassiruhu lil yusra, maka kami pasti akan memudahkan baginya. Fasanu yassiruhu, kami pasti akan memudahkan baginya, ya, lil yusra, untuk kemudahan-kemudahan. Kemudahan-kemudahan maksudnya di sini muyassiran lahu kulla khairin, muyassiran lahu tarka kulli syarrin, li'annahu ata bi asbabi taysir fayassarallahu lahu dzalik. Jadi artinya tadi bahwa kami akan memudahkan untuknya untuk kebaikan, ya, Kebaikan di sini maaf untuk kemudahan, ya. Untuk kemudahan, ya. Kemudahan apa? Ya, kemudahan segala kebaikan akan dimudahkan. Kemudian mau dimudahkan meninggalkan atau menjauhi yang buruk-buruk, ya. Karena dia dengan amal-amal tadi telah melakukan sebab-sebab, sebab-sebab datangnya kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan hal tersebut, yaitu kemudahan. Makanya ya ini menjadi kunci, ya, kalau kita ingin mendapat kemudahan-kemudahan dunia akhirat, ya, kita lakukan hal tadi, a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna, memberi, bertakwa, dan membenarkan kalimat la ilaha illallah. Kalau kita betul-betul merealisasikan hal-hal itu, insyaallah kemudahan-kemudahan akan kita dapatkan di dunia maupun di akhirat, ya. Walaupun tentu kalau di dunia itu ya masih tetap ada apa ujian-ujiannya, karena tak mungkin lepas dari ujian. Namun insya Allah dari ujian-ujian itu pun akan ada kemudahan-kemudahan. Allah akan bantu kita untuk apa? Untuk bisa lepas dari ujian-ujian itu dengan sukses, dengan baik. Ya. Kemudian berikutnya, wa amman bakhila wastaghna. Nah, ini golongan kedua. Golongan kedua tadi disebutkan amal kalian itu bermacam-macam. Nah, macam yang pertama, golongan yang pertama tadi, atau wattaqau saddaqa bil husna. Nah, macam yang kedua adalah man bakhila wastaghna. Wa amman bakhila wastaghna, dan adapun orang yang bakhila, pelit pikir, wastaghna, dan merasa tidak membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini kita lihat satu persatu, ya, amal yang golongan kedua ini. Pertama dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bakhila. Dia bakhil, dia pelit. Nah, ini amal buruk, ini amal tidak baik. Di sini dalam tafsir dijelaskan bakhila bima amara bihi atau bima umira bihi. Fatarakal infaq al-wajib wal mustahab wa lam tasmah nafsuhu bi adai ma wajaba lillah. Jadi dia itu bersikap pelit terhadap apa yang Allah perintahkan. Ya. Di sini contohnya tidak mau berinfak dengan infak yang wajib atau nafkah yang wajib. Ya, misalnya nafkah kepada istri, anak, misalnya juga termasuk di sini zakat yang wajib. Hal-hal yang wajib dia tidak mau. Nah, ini lawan yang pertama, kan. Kalau yang pertama itu golongan pertama, Pak. A'ta, memberi. Kalau ini lawannya bakhila, pelit. Akan berlawanan, ya kan? Golongan pertama memberi justru sangat senang memberi, baik berupa harta benda maupun tenaga. Kalau ini juga sebaliknya, pelit berupa harta benda atau tenaga. Pelit harta bendanya tidak mau diberikan, padahal itu wajib. Anak istrinya misalnya ditelantarkan, padahal itu zakat yang harus dikeluarkan, nah, dia keluarkan. Atau yang mustahab, yang sunnah, ya, nafkah, sedekah yang sunnah, orang yang miskin, orang yang membutuhkan, dia tidak menyantuni mereka, fakir miskin, yatim dan lain-lain yang membutuhkan tidak dia santuni, padahal dia mampu. Nah ini halal yang sunnah pun dia tidak mau. Ya. Nah ini pikir dalam bentuk harta benda. Ada juga yang dalam bentuk tenaganya saja nggak mau. Artinya ya sholat malas. Ini pikir juga, ini pikir terhadap dirinya. Sholat nggak mau. Mengeluarkan padahal bukan harta benda, tenaga. Ya biasanya orang lebih berat mengeluarkan harta benda daripada tenaga. Kalau ini tenaga pun tidak. Ya. Amalan-amalan soleh yang dengan tenaga saja tidak. Jadi betul-betul dia sangat pelit, bakhil. Wastagna. Ya, istagna merasa tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala pertolongan. Ya. Nah, kalau tadi golongan yang pertama itu orang yang bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah itu kan justru sangat takut kepada Allah, ya, sangat mendekat kepada Allah, kan begitu. Kalau takut kepada Allah itu kan semakin mendekat, ya kan? Beda sama takut dengan setan, ya. Takut malah lari kan, umumnya orang begitu. Kalau takut kepada Allah itu justru semakin mendekat, semakin merasa butuh kepada Allah. Nah ini justru sebaliknya, istighna, nggak merasa butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan pertolongannya. Sehingga karena nggak merasa butuh kepada Allah, dia pun nggak mau ibadah, nggak mau taat kepada Allah. Istighna anillahi fataraka ubudiyyatahu janiban. Merasa tidak butuh kepada Allah, maka dia tinggalkan ibadah kepada Allah. Walam yara nafsahu muftakaratan ghayata liftira'i intiqali ila rabbiha. Enggak merasa membutuhkan tadi. Iftiqar. Enggak merasa fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal apa? Tidak ada yang mampu menolong kecuali Allah. Kelak kalau sudah waktunya datang adab, tidak ada yang mampu memberi pertolongan kecuali Allah. Tidak ada keselamatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seperti ini kondisinya orang ini, bagaimana dia mau selamat dari adab? Dia sendiri enggak merasa membutuhkan pertolongan Allah. Jadi ini sangat mengkhawatirkannya orang yang seperti ini. Ini jelas kalau terus seperti itu, dia enggak akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa kadzdzaba bil husna. Amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna. Man dustakan al husna. Ini lawannya. Yang tadi pertama kan saddaqa bil husna, membenarkan al husna. Ini kadzdzaba bil husna, mendustakan al husna. Jadi tiga sifat ini bertolak belakang ya. Kalau kita buat tabel, golongan pertama, golongan kedua. Golongan pertama a'ta, memberi. Golongan kedua bakhila. Nomor dua, golongan pertama apa? Ittaqa, bertakwa. Golongan kedua istighna. Ya. Nomor tiga sifatnya, golongan pertama saddaqa bil husna, membenarkan. Golongan ini kadzdzaba, mendustakan. Ya, mendustakan terhadap al husna. Ya, mendustakan la ilaha illallah dan mendustakan segala yang harus diimani, tidak dia percayai. Segala yang harus dia percayai malah dia ingkari. Ya, ingkar kepada Allah, ingkar kepada rukun-rukun iman itu misalnya, ya kan? Dia tidak percaya. Ya. Nah, akibat dari golongan ini yang berbuat seperti ini, maka Allah katakan fasanu yassiruhu lil usra. Maka kami akan mudahkan dia untuk perkara-perkara yang sulit. Alhamdulillah. Nah ini juga lawannya ya, buahnya itu berlawanan. Kalau yang pertama Allah beri kemudahan, fasadu yassiru lil yusra, kami mudahkan untuk kemudahan. Kalau ini lawannya, fasadu yassiru lil usra, kami mudahkan dia untuk yang sulit. Ya. Nah ini celaka ya kan. Justru mudahnya untuk yang sulit. Masuk kepada perkara yang sulit itu malah gampang dia. Nah perkara yang sulit itu apa? Ya perkara-perkara yang akan mencelakakan dia, dunia akhiratnya dia. Disebutkan dalam tafsirnya, aidil halatil asirah wal fisalid damimah wa an bi an yakuna muyassaran lisyarri aynama kana wa muqayyadan lahu af'alul ma'asi, nas'alullah al-'afiyah. Ya. Jadi akan kami mudahkan dia untuk perkara-perkara yang susah, sulit, ya. Dan untuk perkara-perkara yang tercela, itu dia akan masuk pada perkara-perkara yang tercela. Karena yang tercela itu akan menyebabkan kesulitan juga nanti, ya kan? Dan yakuna muyassaran lisyarri aina makana, sehingga bagi dia mudah melakukan yang buruk. Jadi enteng melakukan yang buruk dimanapun dia berada. Nah, kita kan bisa-bisa apa ya, merenungi kondisi ya, manusia yang macam-macam ini. Di antaranya memang kalau kita berpikir ada orang kalau berbuat buruk itu gampang, berbuat baik itu sulitnya luar biasa. Kalau giliran berbuat buruk, gampang, nggak ada takutnya, nggak ada susahnya, ya enteng untuk yang buruk-buruk itu. Nah ini sudah na'udzubillah seperti ini, ya. Dimudahkan untuk perkara yang buruk. Ya. Muqayyadan lahu af'alul ma'asi, dimudahkan diantaranya juga untuk maksiat. Ya, itu gampangnya kalau berbuat maksiat itu ya, sangat ringan, sangat mudah. Sebaliknya kalau golongan pertama yang atau taqwa mau berbuat maksiat itu sudah ketakutan, ya. Mau berbuat buruk sudah khawatir, enggak tenang. Nah ini tanda baik, seperti itu tanda baik. Ya. Kemudian Allah katakan wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Dan sungguh ma yughni anhu maluhu, tidak bermanfaat bagi dia hartanya. Ya, tidak bermanfaat bagi dia hartanya idza taradda, apabila dia telah binasa. Jadi orang yang seperti ini kondisinya memang sudah ya tinggal menunggu saja kan? Kalau sudah datang waktunya taradda, taradda itu binasa. Ya. Ya di dunia datang azab Allah Azza wa Jalla, di dunia diwafatkan, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus mau apa dia? Ma yughni anhu maluhu, harta dia tidak bermanfaat. Ya. Mau dia punya harta sebanyak apa, kalau waktunya mati, ya mati. Mau dia panggil dokter paling canggih, alat paling canggih, dokter paling pinter, jumlahnya sekian, ayo sama-sama bagaimana agar orang ini tidak mati, dibiayai dengan biaya besar hartanya. Kata Allah Azza wa Jalla, ma yughni anhu maluhu, hartanya tidak akan manfaat bagi dia. Ya. Kalau sudah waktunya binasa. Nah, ini masih di dunia, di akhirat ya lebih-lebih lagi. Mau apa? Menebus azab Allah Azza wa Jalla dengan harta. Mana harta dia? Di akhirat sudah enggak ada hartanya. Harta yang dia miliki itu di dunia saja itu sementara, itu milik Allah sesungguhnya. ke akhirat nggak bawa apa-apa. Nah, dia mau menebus pakai apa? Andai dia punya di akhirat, ya nggak akan diterima tebusan, ya nggak akan diterima. Nah makanya bagi orang yang berakal, artinya dia memikirkan, ya memikirkan, maka jangan sampai dia masuk menjadi golongan kedua itu, golongan yang apa? Bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Jangan sampai. Karena kalau sudah seperti itu, harta benda tidak akan bermanfaat. Beda dengan di dunia mungkin. Di dunia kan bisa apa? Bisa istilahnya apa? Dibeli dengan harta, ya. Apa-apa itu bisa dibeli dengan harta. Ya. Bisa diselamatkan dengan harta. Disuap di ini itu di dunia, di akhiratnya nggak bisa gitu. Ada ya, makanya tidak ada jalan lain kecuali ya harus kembali kepada Allah SWT, menjadi golongan pertama yang a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna, ya itu yang akan mendapatkan kemudahan dari Allah, fasan yassirhu lil yusra. Nah inilah perbedaan amalan-amalan manusia, ya, diantaranya seperti itu kondisi amal-amal mereka. Ya semuanya diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini, ya agar kita akan memilih jalan kita, ya, memilih jalan kita mau bagaimana kita ini, mau jadi yang seperti apa. Ya jalan di depan sudah jelas. Tinggal mau ikut yang mana, itu saja. Kalau beruntung selamat, siapa yang merasakan? Ya kita-kita juga. Kalau enggak beruntung, ya enggak selamat, ya azab, siapa yang merasakan? Ya kita juga. Ya silakan, kita mau gimana. Nah, serahkan kepada masing-masing ya untuk memilih jalan. Kita alhamdulillah Allah beri taufik ya untuk beriman, untuk beramal. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus membuat kita istiqamah di atas jalan ini. Wallahu a'lam bissawab. Sementara sampai sini dulu. Ya, lanjutannya insyaallah kita kaji pada pertemuan berikutnya. Karena ini cukup banyak, ada 20 ayat. Kita 10 dulu, kurang lebih 10 ayat. Berikutnya kita baca 11 ayat ya. Insyaallah berikutnya 10 ayat kita baca. Ya, kiranya cukup sampai di sini.